Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم usaral umur muhdasatuha fa inna kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finna a'adhani Allah wa iyakum jami'an minan nar. Ayuhal ikhwah wa akhwatana fillah barakallahu fikum. Kita senantiasa ingat mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nikmat-nikmatnya tidak pernah terlepas dari setiap nafas kita. Hidup kita ini barakallahu fikum bergelimang nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hendaknya kita memperbaiki syukur kita, kita meluruskan dan membenarkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya barakallahu fikum Allah semakin menyempurnakan nikmat-nikmatnya, menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini barakallahu fikum, kita akan membaca beberapa peringatan, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan barakallahu fikum amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang salah satunya apa yang terkait dengan buah hati kita. Barakallahu fikum, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik memiliki barakallahu fikum visi, misi di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, yang telah barakallahu fikum syariat gariskan. Sehingga barakallahu fikum, misi pendidikan anak, tarbiyah anak seorang muslim sangat beda dengan misi, visi dari kebanyakan manusia di dalam apa yang mereka cari dan tuju dari pendidikan anak-anak mereka. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita. Maka beliau nyatakan penjagaan diri kita dan keluarga kita dari neraka itu, beliau jelaskan wa waqayatil anfus. Penjagaan diri dari api neraka itu biilzamiha amruh, dengan menetapi dan memegangi perintah Allah. Wal qiyam bi amri imtisala wa nahyi ijtinaban, dan menegakkan perintahnya dalam rangka menunaikan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi menjaga diri-diri kita ini dari api neraka, yang pertama dengan berpegang teguh kepada perintah Allah, kemudian yakni dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, wa taubah. Ama yashatullah wa yujibul adab, dan bertobat dari perkara-perkara yang bisa menjadikan murkanya Allah, yang bisa mendatangkan adabnya Allah. Kita sebagai manusia biasa dengan godaan setan yang luar biasa, tentu terkadang dalam keadaan lemah iman kita tergelincir di dalam sebuah perbuatan yang di sana Allah murkai, yang perbuatan itu bisa mendatangkan azab duniawiyah ataupun azab akhirat. Sehingga di antara upaya kita menyelamatkan diri-diri kita dari api neraka, bertobat atas perkara itu semua. Kemudian waliqayatu ahli, wiqayatul ahli al-aulad, dan upaya menjaga diri keluarga, menjaga keluarga dan anak-anak dari api neraka, bita'dibihim wa ta'limihim, dengan dididik adabnya, dididik ilmunya, wa ijbarihim ala amrillah, dan terkadang dengan dipaksa, diarahkan, dibiasakan untuk disiplin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangannya. Kadang perlu dengan keras, dengan marah. Dan beliau barakallahu fikum menyatakan, yakni Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fala yuslimul abd illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi wa fima yadkhulu tahta wilayatihi min az-zawjat wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi. Dan hamba Allah ini tidak akan selamat dari neraka kecuali kalau dia menegakkan apa yang Allah perintahkan atas dirinya dan juga menegakkan perintah-perintah Allah itu terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaannya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Dan selain dari mereka yang ada di bawah kekuasaannya, maka barakallahu fikum, sehingga salah satu dari misi dan visi kita mendidik anak kita, mentarbiyah anak kita, menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau nyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Ingatlah bahwasanya setiap dari kalian ini ra'in. Berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, qala ulama ar-ra'i wal hafid al-muhtamad salaha maqama alaihi wa ma huwa tahta nawarihi, adalah orang yang menjaga dan diamanai akan kebaikan perkara yang harus mereka tegakkan atas dirinya dan orang-orang yang di bawah pengawasannya. Jadi kalian-kalian ini barakallahu fikum, terkhusus para suami, adalah orang yang Allah posisikan sebagai orang yang diharuskan menjaga, diamanahi baiknya orang-orang yang Allah posisikan di bawah pengawasannya. Ya istrinya, ya anaknya, ya orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, pegawainya, pembantunya dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperinci, fal amir alladhi 'alan nas ra'un 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum, seorang penguasa yang dia menguasai dan dilimpahi urusan manusia sebagai masyarakatnya adalah ra'in, orang yang harus menjaga masyarakatnya, diamanai akan kesolehan, kebaikan masyarakatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan amanah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Warrajul ra'in 'ala ahli baitih." Dan seorang laki-laki, seorang suami adalah orang yang Allah amanai untuk menjaga kesalehan istri dan anak-anak mereka, yakni orang yang ada di rumah tangga dia. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala akan amanah dari keluarganya tersebut. Kesolehan istrinya dan kesolehan dan kesolehatan putra dan putrinya. Kemudian wal mar'atu rawiyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulah anhu. Diingatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang istri Allah amanai untuk menjaga rumah suaminya, kerapiannya, kebersihannya, keamanannya, kenyamanan suasananya, dan anak suaminya, mulai dari kebersihan, kesehatannya, dan juga barakallahu fikum pendidikannya, karena seorang ibu madrasatul ula li abnai, sekolah pertama bagi putra-putrinya. Dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa Ala tentang mereka semua ini. Ila akhiril hadis. Tinggal satu, wal abdu ra'in. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Maka jelas bagi kita misi visi kita di dalam tarbiyah anak-anak kita. Yang pertama tadi, menyelamatkan mereka dari api neraka. Yang kedua, untuk kita tunaikan tanggung jawab kita akan kesolehan mereka, kebaikan mereka di dalam agama mereka, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Jauh dari misi-visi pendidikan dunia umum, menyekolahkan anak, mendidikkan anak supaya pintar. Kalau pintar, jadi dokter. Jadi dokter, numpak helikopter, mubeng-mubeng. Sehingga yang menjadi titik tekan itu bagaimana dia menguasai materi pelajarannya kalau kurang diraskan. Nilainya merah, dimarahi. Mencari sekolah favorit, tujuannya apa? Pinter. Nyari guru-guru yang senior, yang pinter, yang berpengalaman. Berebut mencari sekolah ternama, sekalipun termahal. Kita tidak seperti itu. Anak-anak kita ini harus kita selamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita ini adalah perkara amanah yang kita akan ditanya pertanggung jawabannya akan kesalehan mereka oleh Allah Jalla wa Ala di akhirat kelak. Maka ini tujuan kita, akan cerah masa depan kita ketika kita melihat mereka adalah putra-putri yang saleh dan salihah. Sehingga kalau panitia sebut secerca harapan itu, ketika mereka menampakkan harapan yang gemilang, ketika mereka menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, yang dengan kesolehan dan kesolehan mereka, kesolehatan mereka, itu modal mereka untuk selamat dari neraka dan perkara yang meringankan tanggung jawab kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Saya cukupkan dari satu ayat dan hadis ini untuk barakallahu fikum kita tahu benar kemana anak kita harus kita beri tempat belajar. Tujuan kita bukan sekedar pintar ternyata. Amanah yang Allah jadikan sebagai kewajiban kita, bagaimana mereka selamat dari neraka, bagaimana kita ringan tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala atas pertanggungjawaban tentang keadaan mereka. Barakallahu fikum. Maka kewajiban yang Allah bebankan kepada kita adalah kesolehan diri-diri kita dan kesolehan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Istri-istri kita, anak-anak kita, dan yang selain dari mereka. Yani barakallahu fikum, di bawah urusan kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ini semua. Akhwah wa akhwatana fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sekalipun kita tahu hidayah para hamba Allah ini adalah di tangan Allah Jalla wa'ala. Al-Hadi huwallah, yang memberi hidayah itu Allah. Wal-Muhtadi man hadahullah, dan orang yang dapat hidayah itu orang yang Allah pilih untuk punya hidayah, dapat hidayah. Artinya orang tua ini sekedar ikhtiar. Hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan namanya tawakal kalau tidak memiliki dua perkara padanya. Yang pertama, istiqmalul asbab alladhi adzanaha Allah adzanaha asyari, mengerjakan sebab-sebab yang pertama yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian barakallahu fikum, wal'itimad ala Allah ala wajhin sadiq, ala wajhin sadiq asyik, dan bersandar kepada Allah dengan sandaran yang tepat, yang benar. Benar-benar bersandar kepada Allah dan memandang sebab tadi sebab ke sebab, dan dilihat sebab yang bisa atau dibolehkan oleh syariat. Dalam keadaan kita tahu hidayah itu di tangan Allah, siapa yang akan dapat, yang dipilih oleh Allah, maka kita harus benar-benar mengetahui apa saja sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para hamba-Nya. Karena ini barakallahu fikum terkait dengan buah hati kita, sekaligus kewajiban untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka, maka yang kita akan bahas di pertemuan kita di pagi hari ini barakallahu fikum adalah satu perkara yang di dalamnya teraih dua-duanya, yakni kita juga selamat dari api neraka dengan mempraktikkan perkara yang akan kita bahas ini, dan anak-anak kita juga demikian. Maka barakallahu fikum, pembicaraan kita adalah seputar perintah kunu uswatan hasanatan li abnaikum wa tulabikum. Jadilah kalian semua barakallahu fikum, para orang tua dan para pendidik anak-anak muslimin, menjadi suri teladan yang baik bagi mereka. Karena berbicara pada ayat yang kita baca, Allah pertama menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah memulai perintah menjaga dari azab api neraka adalah bagi kalian para suami dan orang-orang yang barakallahu fikum punya tanggung jawab seperti mereka bertanggung jawab dari pendidikan anak-anaknya kaum muslimin yang menjadi pengganti karena ketidakmampuan beberapa orang tua untuk membimbing anak-anak mereka untuk soleh dan soleha. Yang pertama, selamatkan dulu dirimu dari neraka. Dan barakallahu fikum, baru keluargamu. Dan kita ketahui dari penjelasan Al-Imam Nawawi maupun Syekh Sa'di, di situ tidak cuma anak istri, bahkan yang selain dari mereka yang di bawah pengawasan kalian, yakni santri-santri kita, murid-murid kita, bertanggung jawab kita atas kebaikan agama mereka. Maka barakallahu fikum, setelah kita ketahui menyelamatkan diri dari neraka tadi adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengarahkan mereka orang-orang yang di bawah pengawasan kita barakallahu fikum untuk demikian pula, maka saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada antum semua barakallahu fikum, untuk benar-benar kita memulai dari diri kita, untuk benar-benar menjadi orang yang membimbing dengan apa yang kita punya, bukan sekedar berteori tanpa bukti. Hendaknya kita benar-benar memulai diri-diri kita di dalam taat kepada Allah Jalla wa'ala, di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita bisa benar-benar menjadi qudwah hasanah bagi anak-anak kita dan santri-santri kita, bahkan masyarakat yang hidup di sekitar kita. Baik itu contoh dalam perkara akidah, ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita mulai dari barakallahu fikum, hendaknya kita menjadi suri teladan yang baik bagi mereka di dalam yang pertama al-inayah bitauhid. Perhatian kita terhadap akidah kita. Kita adalah orang yang sangat mementingkan perkara akidah, berpegang kuat kepada akidah. Sehingga dengan itu anak-anak kita, istri kita, orang-orang di sekitar kita, murid-murid kita pun akan kokoh di dalam memegangi akidah dan akan bersemangat belajar akidah. Pelajari ilmunya, praktekkan apa yang telah kita pelajari. Sehingga mereka pun demikian. Yang demikian ini telah datang dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya tauhid. Bahkan adalah sewajib-wajibnya kewajiban. Dan kita juga telah banyak mendengar, membaca dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan tauhid, tentang lawan dari tauhid, yakni syirik yang merupakan perkara yang Allah haramkan di ranking yang pertama. Kita sering mendengar bahwasanya tujuan Allah ciptakan kita di dunia adalah untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ibn Abbas liya'buduni ay liwahiduni. Yani tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkanku. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka manusia itu diperintah kecuali agar supaya dia mentauhidkan Allah, memurnikan hanya untuk Allah agama ini, lurus, tidak menengok menuju ke kiri maupun ke kanan dari selain Allah Ta'ala, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan seperti itulah agama yang lurus. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, dalam surat An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan apapun juga, siapapun juga. Barakallahu fiikum. Juga ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang keutamaan tauhid, dan keutamaan itu adalah keutamaan yang sangat-sangat setiap orang merindukan untuk dirinya maupun orang-orang dekatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah nyatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, tentunya iman dengan benar di dalam iman kepada Allah dan iman pada rukun-rukun iman yang lainnya dengan benar. Walam yalbisu imanahum bidhunnin, dan tidak mengotori, menyampurkan di dalam keimanan mereka itu zulm. Zulm di sini yang dimaksud asyirik. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini dan mengemukakan apa yang menjadi beban terkait ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bisa tidak berbuat zalim atas dirinya sendiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukan itu yang Allah maukan di dalam ayat ini dari kalimat adzulam. Ini faedah besar. Kalau tafsir itu harus dengan bimbingan ahli ilmu. Di sini para sahabat punya gambaran tentang zulm ini adalah zulm secara umum. Bagaimana bisa manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan zuluman jahur tidak berbuat zalim? Tidak bisa. Mission impossible. Sulit ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bukan itu. Ala taqra qaul al-Luqman ibni au kama qala. Apakah kalian tidak membaca ucapannya Luqman al-Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirk la zulmun adzim. Wahai putraku, jangan kamu menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah itu sungguh kedoliman yang besar. Maka tidak mengotori ketauhidan mereka dengan kesirikan yang dimaukan al-zulm di ayat ini. Kalau seseorang menjaga kemurnian tauhidnya, berupaya barakallahu fikum untuk mensterilkan tauhidnya dari kotoran-kotoran syirik besar maupun kecil, dan itu tidak mungkin kecuali seorang itu mempelajari tentang tauhid dengan benar. Sehingga kalau ada orang dari dulu itu Ahlus Sunnah Salafiyun itu di mana-mana tauhid terus, kapan khatamnya? Perkara tauhid perkara yang luas. Kita lihat perhatian ulama terkait perkara yang satu ini. Kitab-kitab syarah tentang syarah satu kitab saja, kitab tauhid, sekian ulama memberikan syarah. Satu sama lain saling melengkapinya. Ada Fathul Majid, Qaul Mufid, Qaul Sadid, Al-Jadid, Mulahas fi Syarah Kitab Tauhid, dan masih banyak lagi. Karena apa yang akan didapat seseorang ketika seseorang tadi barakallahu fikum mampu menjaga kemurnian tauhidnya, Allah nyatakan ulaika lahumul amn. Bagi mereka-mereka yang seperti itu, mereka akan mendapatkan keamanan, rasa tenteram, rasa aman di dunianya maupun di akhiratnya yang terutama. Tidak punya rasa cemas, khawatir, goncang di dalam hidupnya. Tenang. Coba kalau orang-orang yang punya pemahaman syirik, tauhidnya rusak, hidup di dunia ini serba takut. Takut sama yang namanya weton. Ini apa ini? Selasa Kliwon. Aduh. Keblake bae ini. Enggak jadi pergian. Jadi transaksi bisnis. Karena dia yakini hari yang dimana bae geblak. Keblakin bae ya di Sidarjo juga begitu. Itu hari berbahaya. Karena demikian danyangnya si penjaga perapatan ngamuk di hari itu. Tidak jadi. Ada yang itu nogodino. Kliwon sekian, Senin sekian, ketemu sekian. Berarti kepalanya di utara, buntutnya di selatan. Jangan pergi ke arah utara. Batal lagi. Takut. Tidak pasang sajen di perempatan. Takut. Serba takut. Tapi orang yang bertauhid mau seloso kliwon, mau geblake pae, mbokne, mbae. Bismillah. Natawakal ala Allah. Wala khala wala kuwata illa billah. Keluar. Geblaknya siapapun. Tenang, tenang. Di akhiratnya, tidak khawatir. Karena ahli tauhid jannah janji Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Yang kedua, Allah nyatakan wahum muhtadun, dan mereka yang berhasil menjaga kemurnian tauhidnya, mereka adalah orang-orang yang akan terus Allah bimbing dalam hidup. Maka barakallahu fikum, kita usaha jadi contoh bagi anak-anak kita sebagai orang yang semangat belajar tauhid dan menjadi contoh bagi mereka di dalam menegakkan tauhid di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Lebih-lebih anak-anak kita punya teman-teman yang mungkin tetangga kiri kanan. Ada apa mereka bilang sepatu ajaib Doraemon yang bisa memberikan apa yang dia minta ya. Akhirnya mintanya ke Doraemon, meyakini Doraemon bisa memberikan apa yang diinginkan. Sekalipun ingin ini dan itu. Terrealisasi. Ini harus kita bimbing, kita perhatikan. Sedikit saja. Nah, dia berbuat yang saya sering saksikan di kiri kanan. Anaknya tetangga dan lain sebagainya. Mereka kalau main bersama, kemudian mulai mengeluarkan jurus-jurusnya, sudah gerakan-gerakannya para pendekar dengan ajian-ajian mereka. Ada yang setengah ruku, ada yang masya Allah. Juga ucapan-ucapan mereka yang jadi solin, yang jadi ini. Ucapan-ucapan peribadatan mereka. Kita harus benar-benar paham benar apa yang mereka ucapkan. Terus pantas enggak mengeluarkan ajian atau angkat tangan dulu. Kita harus benar-benar menjadi contoh. Tidak boleh tegas seperti itu supaya anak-anak kita pun demikian. Yang kedua, al-inayah bi sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tanasib bihima. Kita harus menjadi pionir, contoh teladan bagi mereka di dalam berpegang kokoh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullah alaihi majma'in, dan memeganginya dengan kuat supaya anak-anak kita melihat dan menyontoh bagaimana abinya kokoh di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kuat, tidak goyah, tidak lembek. di dalam perkara sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita di sebuah wasiat yang dikatakan wasiat perpisahan. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdin attu 'alayha bin nawajib. Wajib atas kalian semua, wahai umatku, untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasidin yang terbimbing, yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala, dan gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Hadis ini diriwayatkan Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddaraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yaziu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian, yakni sunnah beliau, dalam keadaan putih, bersih, jelas, gamblang, sampai malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang remeng-remeng, tidak ada yang gelap, semuanya gamblang. Dan tidak berpaling dari perkara yang aku tinggalkan dalam keadaan gamblang jelas tadi, kecuali orang yang binasa. Maka jadilah kita di tengah-tengah keluarga kita adalah orang yang kokoh di dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah-sunnah beliau di rumah. Menjadi contoh bagi mereka untuk punya barakallahu fikum kekokohan di dalam berpegang pada sunnah. Tidak sekedar apa yang dipelajari dari tauhid, apa yang dipelajari dari sunnah, itu teori yang ada di buku-buku catatan, sedangkan amalannya tidak ada, karena katanya mengamalkan sunnah, berpegang teguh pada sunnah, tapi kok lembek. Anaknya pun menganggap apa yang dia pelajari di ma'had pun teori. Ngaji sana, ngaji sini, sudah bagus dari contoh ini. Tapi ketika untuk mengamalkannya, tidak pantas untuk bisa jadi contoh. Akhirnya anaknya pun mengambil kesimpulan itu pelajaran ngaji. Dan dia pun tidak mempraktekannya, tidak memegangi tentang tauhid, tidak takut pada bahaya syirik, tidak pula berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula yakni takut menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ancaman-ancaman untuk menyelisih sunnah mungkin bisa di kajian yang lainnya. Yang ketiga, yakni hendaknya sebagai orang tua itu punya perhatian untuk menjadi contoh agar anak-anaknya pun punya perhatian, kepentingan terhadap Al-Quran, qira'atan tadabura wa amalan. Baik dari sisi membacanya, bagaimana seorang anak melihat abinya, uminya jarang membaca Al-Quran. Akan kemudian dia dituntut hafal Al-Quran dan sering murojaah, sedang dia tidak pernah melihat kedua orang tuanya seperti itu. Maka kita awali dari diri kita, punya perhatian, punya kepentingan terhadap Al-Quran, baik membacanya, menyelesaikan bacaan itu sebulan sekali kah, sebulan dua kali kah. Kita awali dari diri kita. Maupun menghafalnya, ataupun mempelajarinya, dan terlebih mengamalkannya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak perlu diragukan. Semuanya yang ada di dalamnya adalah benar. Dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu selalu memakai Al-Quran dalam setiap langkah hidupnya. Mengoreksi kegiatan-kegiatannya dengan Al-Quran. Dan menjadikan rambu-rambu dari apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya itu Al-Quran. Karena Al-Quran memang petunjuk bagi mereka, bukan bagi yang lainnya. Bagaimana seorang akan memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk, melihatnya belum tentu seminggu sekali. Tersimpan rapi di maktabah yang terkunci, kuncinya hilang. Seminggu belum ketemu. Merasa tenang hari ini tanpa Al-Quran. Besok merasa tenang minggu ini tanpa Al-Quran. Nah, baca, baca saja enggak. Apalagi menghafal, nambah hafalan, apalagi menjaga. Kan kadang orang tua tidak tersadar akan yang seperti ini berimbas dan dilihat oleh putra dan putri mereka. Dan ada yang akan menjadi suri teladan yang jelek, contoh yang jelek bagi mereka. Yang melihat apanya, membaca Al-Quran, lawah tidak pernah. Tidak melihat apanya, memrojaah hafalannya. Barakallahu fiik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela dan mengancam orang yang berpaling dari Al-Quran. Berpaling tidak lagi membacanya. Tanda-tanda berpaling mulai menjauh dan kurang akrab dengan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan para ulama, Allah nyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kan kata Syekh Sa'di termasuk dari berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari kitabi, dari kitab Al-Quran. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Maka kita koreksi diri. Kadang hari-hari kita sumpah, hari-hari kita sempit. Yang kita tanya pertama, kenapa banyak masalah, dirundung masalah hari ini. Yang kita tanya, tadi pagi kita baca Quran. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kesempitan dalam hidup kita. Karena Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang lebih mengerikan lagi, wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan Allah akan kumpulkan nanti di mahsyar, di hari kiamat, dalam keadaan sebagai orang yang buta, sempit hidup, mungkin akan berlalu. Nyatanya kita hari ini sempit, sedih bahkan menangis, besok tertawa, terbahak-bahak. Tapi kalau dikumpulkan Allah Ta'ala di mahsyar, di hadapan halayak makhluknya, dalam keadaan orang yang cacat, yakni cacat yang betul-betul membutuhkan dan merepotkan orang lain, buta. Coba kalau kita melihat orang buta, kita sangat bersyukur ketika Allah menakdirkan kita bisa melihat. Dunia yang gemerlap seperti ini, kota Sidoarjo yang ramai, itu di matanya orang buta, barakallahu fikum, di matanya orang buta, seperti malam gelap gulita. Di Sidoarjo malam, di Surabaya malam, pergi ke Jakarta katanya ramai bagus kotanya ini, peteng. Gimana Jakarta? Sama. Di wajah ke luar negeri sudah. Gimana? Apa? Keindahan di pantai ini sama. Sama apa? Sama seperti di rumah. Apa? Hitam, gelap. Wa'iyadzubillah sumana'um bilaih. Ini ancaman yang mengerikan. Maka kita sebagai orang tua harus punya perhatian. Di waktu-waktu barakallahu fikum kita sempatkan, bahkan kita agendakan ini waktunya membaca kitabullah. Anak-anak melihat ini waktunya murajaah. Anak-anak melihat ini waktunya menghafal. Anak-anak melihat, sehingga anak-anak kita pun akan menyuntuh. Dan keadaan umat Muhammad SAW yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabbnya, itu ketika mereka kaumnya ini mulai meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah nyatakan waqala rasul, dan rasul berkata, ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Wahai Rabbku, sungguhnya kaumku ini, umatku ini, mereka telah menjadikan Al-Quran mahjura, dijauhi. Menjelaskan oleh para ulama, mereka tidak lagi membacanya. Mereka tidak lagi mengkajinya. Apalagi mengamalkannya. Maka untuk muhasabah diri, mengoreksi diri, apakah kita mulai menjauh dari Al-Quran? Mulai jarang membacanya. Maka yang tahu dengan jujur adalah diri-diri kita ini. Maka bagaimanapun sesibuk kita, keadaan kita, jadikan Quran tetap terlantunkan dari bibir kita. Kalau tidak dengan membaca, dengan apa yang kita hafal? Kan keadaan safar, atau kita ketika capek tidak sempat untuk membaca, berat untuk membaca, mendengar. Nanti setelah mendengar jadi pengin membaca, minimalnya menirukan karena yang didengar dia hafal. Pancet supaya jangan malas untuk melantunkan bacaan Al-Qur'an. Sehingga anak-anak masya Allah, tapi sudah sibuknya seperti itu tetap murojaah dan lain sebagainya, tetap nambah hafalan, tidak pernah tidak baca Al-Qur'an, dia pun akan ikut. Ini perkara yang kadang kita lalai. Gimana ini hafalan kamu tidak nambah-nambah? Pasti kamu di ma'had main-main saja. Coba kalau anak ini cerdas, Abi nambah enggak hafalan? Abi sudah tua nak, sudah sibuk mak, ini ya kamu. Minimalnya kalaupun enggak nambah, Abinya kelihatan menghafal dan lain sebagainya. Anak ini akan tertunduk, merasa salah. Ayo murojaah, ada subuh murojaah. Anaknya ketika liburan dari ma'at masih capek murojaah. Abahnya tidak berangkat murojaah, masuk kamar melanjutkan tidurnya. Ini sungguh contoh yang sangat tidak baik. Barakallahu fikum. Maka perhatikan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari Quran. Ketidakpedulian kita, kekurang perhatian kita akan dicontoh oleh anak-anak kita. Mulai saat ini kita berdiri punya perhatian yang sangat terhadap kitab Allah. Kemudian barakallahu fikum, Allah nyatakan pula di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-41, orang yang menjauh dari Al-Quran, orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran, itu orang-orang yang baik, orang-orang yang celaka. Karakternya orang-orang yang boleh, bukan karakternya orang-orang yang mukmin. Allah nyatakan, walaqad sarafna fi hadzal qur'an liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Padahal kami telah bentangkan Al-Qur'an, kata Allah Ta'ala, kami jelaskan, kami rinci Quran ini tentang hukum-hukumnya, contoh-contoh baiknya, pelajaran-pelajarannya, nasihat-nasihatnya. Tapi mereka orang-orang yang baligh tidak mau mentadabburi, tidak mau memanfaatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau mengambilnya sebagai perkara yang dia amalkan. Tidak pula barakallahu fikum, mereka menjauhi perkara-perkara yang oleh Al-Quran dinyatakan sebagai mudharat besar, mereka pun tidak meninggalkannya. Penjelasan Al-Quran tidak menambah dia untuk berbuat baik dan menjadi baik. Penjelasan yang gamblang itu justru menjadikan orang-orang yang zalim menjauh dari hak dan lupa untuk memperhatikan dan mempelajari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Kejar waktu. Yang keempat, perhatian kita barakallahu fikum terhadap sholat, terkhusus sholat lima waktu. Mungkin kita tidak mungkin dari kita yang ngaji ini meninggalkannya. Tapi perhatian terhadap sholat itu bukan cuma menunaikannya, dan perhatian terhadap sholat itu bukan sekedar kesadaran mengerjakannya, lebih dari itu. Untuk menunaikan sholat tersebut di waktu-waktunya, ma'al jamaah, bersama jamaah. Dan jangan menyia-nyiakannya. Disia-siakan ini. Dikerjakan seenaknya. Kadang enggak pakai jamaah, enggak bersama jamaah, atau datang sudah terlambat, atau seringnya selalu terlambat. Sampai teman-teman yang lari abu takhir tidak pernah menghadiri jamaah kecuali masbuk. Sampai gelarnya Fulan Al-Masbuki. Ini jadi teladan yang jelek bagi anak-anak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan sholat itu bukan cuma diperintahkan untuk sholat. Allah menyatakan hafizu ala sholawat wassalatul wusta wa qumu lillah qanitin. Jagalah oleh kalian, jaga pelaksanaannya, jaga kesempurnaannya, jaga keutamaannya, raih semuanya. Sholat-sholatmu yang lima dan tegakkan sholatul wusta. Ulama menyatakan asar. Sebagian ulama menyatakan asar, dan tegakkanlah sholat tersebut dalam keadaan kamu orang-orang yang qanit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita perhatikan yang sering ana jumpai. Jadi masya Allah barakallahu fikum ikhwanuna, mayoritasnya, kebanyakan, sebagiannya adalah masalah mendatangi sholat jamaah untuk menunaikan sholat. Bahkan Syekh Saleh Fauzan Ibn Abdillah Fauzan Fidhullah Ta'ala pernah menyatakan, termasuk perkara yang beliau istilahnya apa, sedihkan. Ini beliau ketika salam dari sholat jamaah, beliau melihat orang-orang yang menambah, mayoritasnya orang-orang yang masya Allah, sungguhnya orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang aktif di dalam dakwah. Maka dari itu perlu kita melihat kepada salafun salih. Di antaranya ucapan beberapa imam dari salafun salih, yakni Yahya ibn Ma'in. Beliau berkata, sami'tu waki'an yaqul ma lam yudrik at-takbiratul ula fala tarju khairah. Orang yang seringnya tidak kedapatan takbiratul yang pertama, takbirah bersama imam, jangan kamu harap kebaikan. Barakallahu fikum. Ucapan yang sangat dijelaskan para ulama, malam yudrik takbirat ula, itu yang seringnya seperti itu. Bahkan dia bisa dikatakan jarang sekali dia dapat takbiratul ihram bersama imam. Al-hukmu alal ghalib. Hukum itu pada kebanyakannya bagaimana. Dan juga dia tidak mempunyai udzur untuk terlambat. Ini dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Su'abul Iman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mu'afi dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, maji'uk ila salah qoblal iqamah tawkir lisan. Datangnya kamu ke masjid untuk sholat sebelum iqamah itu penghormatanmu terhadap sholat. Rata-rata orang, belum qomat. Setelah qomat, bukannya bergegas. Wudu dulu. Coba kalau masjidnya super copa, qomat kita berangkat saja, sudah kebagian satu rakaat. Imamnya ekspres. Kalau qomat baru wudu, masyaallah. Kebagian tahlilannya. Mau sholat atau mau tahlilan, Pak. Di sini tinggal tahlilan acaranya. Habis sholat. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Imam Waqi Ibn Jarrah dalam kitab Siyar Alaminuddin, beliau menyatakan kanal ahmas, Imamul Ahmas, qariban min 70 sana lam tafutu takbiratul ihram. Al-Imam Ahmad itu kurang lebih 70 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Tentunya kalau ini bukan perkara yang baik, enggak disebutkan oleh imam sebagai suri teladan yang baik, maka kita hendaknya menjadi contoh bagi putra-putra kita, anak-anak kita, untuk menjadi orang yang punya ihtimam untuk menjaga sholat. Datang sebelum iqamah. Jarang sekali untuk tertinggal dari takbiratul ihram imam, kecuali memang udzur yang menyebabkannya. Kemudian barakallahu fikum, yang kelima, kita hendaknya menjadi contoh bagi anak-anak kita di dalam luzum taqwallah. Berpegang kokoh kepada takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan secara umum maupun khusus. Karena takwa ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasaina alladziina utul kitaab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh-sungguh Allah telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, yakni ahli kitab, dan kepada kalian umat Islam untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi memerintahkan kepada kita, ittaqullah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani, hasan li ghairi. Maka barakallahu fikum, kita hendaknya barakallahu fikum menjadi contoh bagi anak-anak kita di rumah maupun di luar rumah, di tempat pengajian maupun di tempat yang lainnya, menjadi orang yang benar-benar menekani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan menjadi contoh bagi mereka untuk bermudah-mudah di dalam perkara-perkara yang melanggar syariat Allah. Mudah-mudah mengunjungi tempat-tempat pembelanjaan yang di sana musik keras-keras, orang tabarut berkeliaran. Di kampung sih tidak lengkap, di pasar tradisional tidak nyaman, ini ber-AC nyaman, ada lagu-lagu, dan kita tenang saja, tidak beri tanbih. Ini sebetulnya terpaksa sampai sini karena yang ada ini, butuh ini. Dan ini sudah balak semua minimarket seperti itu. Jelaskan supaya anak tahu. Wabi ini kesini karena terpaksa, berat. Ini bukan perkara yang biasa. Sana ada penyimpangan yang mestinya kalau bisa kita jauhi. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim iltizam dengan perkara yang namanya takwa dalam rangka menjalankan perintah Allah maupun menjauhinya. Kemudian wa akhwatana fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam menjadi contoh yang baik tadi ada perkara yang harus kita perhatikan. Di dalam setiap apa yang kita ajak anak kita dari perkara ketaatan, yang kita larang anak kita dari perkara kemungkaran, harus kita mengamalkannya. Terhadap apa yang kita perintahkan kepada mereka. Yang demikian ini karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'al kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan perkara yang kalian tidak lakukan? Amat besar murka Allah. Engkau mengatakan suatu perkara dan engkau tidak mengerjakannya. Dalam surat Shaf ayat yang kedua hingga ketiga. Sadari ini. Kita menyuruh mereka harus giat menghafal Quran, harus giat di ma'at. Sementara kita, na'udzubillahi min dzalik, tidak demikian. Kita memerintah mereka baik agamanya, sedang kita banyak menyia-nyiakan ketaatan, menyia-nyiakan kesempurnaan dari peribadatan-peribadatan yang kita lakukan. Banyak melakukan pelanggaran ini dan itu. Sehingga yang seperti ini juga bisa menjadikan kekecewaan dari sang anak. Kenapa demikian? Li'ana, kata sebagian ulama, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya, tidak bisa beri. Bapaknya tidak punya apa yang diinginkan dari anaknya. Mana mungkin dia bisa memberikan. Bapaknya tidak punya. Maka, qad ahsana qaulus syair. Ada sebuah beberapa bait syair yang dinisbahkan kepada Abil Aswad Ad-Dawli yang terkait dengan perkara ini. Kata penyair ini rahimahullah ta'ala, la tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Jangan kamu melarang orang itu anakmu atau tetanggamu atau temanmu dari akhlak yang jelek, wadak dimislah. Tapi kamu kerjakan akhlak yang jelek semisal akhlak yang kamu larang tadi. Arin alaih tidaba'ata azim, itu adalah cacat bagimu, kejelekan jadi bagimu. Dan kalau kamu benar mengerjakan yang seperti itu, dosa besar bagimu. Karena kamu mengatakan jangan begini nak, sedang kamu mengerjakan yang serupa dengan apa yang kamu larang dari anak. Besar murka Allah terhadap yang seperti itu. Kemudian syair penyair ini berkata, fadda binafsik fanhaha an ghayyiha, mulai dari dirimu, cegah dirimu dari perkara-perkara yang akan memalingkan, menjelombrokan, menjerumuskan dirimu. Cegah dirimu dulu. fa'in tahada. Fa'anta hakim. Kalau kamu bisa menyekah dirimu dari perkara-perkara yang jelek tadi, kamu orang yang bijak. Bukan cuma menyeru orang lain untuk jangan begini, jangan begini, tapi kamu mampu menundukkan nafsumu untuk tidak pula mengerjakan apa yang kamu larang tadi. Kamu bijak. Maka ketika kamu bisa seperti ini, fahunaka yukbalu matakul wa yuktada bil qaul, kamu akan dijadikan contoh. Nah, kamu akan diterima apa yang kamu perintahkan, apa yang kamu larang. Dan kamu akan dijadikan contoh dengan ucapanmu tadi. Yani fahunaka yukbalu mataku wa yuktada bil qaul minka wa yanfa'u ta'li. Disitulah akan bermanfaat pengajaranmu. Jadi mulai dari diri kita. Kalau kita bisa yang seperti ini, ucapan kita akan diterima sebagai nasihat, sebagai arahan, sebagai bimbing. Dan apa yang kita ucapkan akan dijadikan pijakan, kita dicontoh. Dan ketika itu ta'lim bermanfaat. Barakallahu fiik. Ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kemudian barakallahu fikum, yang perlu kita ketahui pula dan perhatikan pula, untuk kita bisa menjadi sosok suri teladan yang baik bagi anak-anak kita dalam rangka menyelamatkan diri kita dan mereka dari api neraka, adalah kita harus bersuri teladan kepada uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita menjadi figur kita sendiri yang baik untuk dicontoh oleh anak-anak kita, tapi kita sendiri menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mimpi semua itu bisa terrealisasi, kamu bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anakmu, kalau kamu tidak merealisasikan diri sebagai orang yang menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang Allah sudah gariskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Dan sungguh-sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Bagi siapa? Beliau sebagai suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah jalla wa ala. Bagi orang yang mengharap hari akhirnya, masa depannya gemilang. Bagi orang yang banyak mengingat Allah jalla wa ala. Duhur jam berapa? 11? 20. Kemudian barakallahu fikum, tidak kalah pentingnya, di akhir dari majelis ini saya ingatkan kesolehan kedua orang tua itu sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan putra dan putri mereka. Sudah sering sebagai pengasuh pondok dan lain sebagainya menjumpai wali santri yang komplain. Nah, saya kok begini anak saya. Yang disalahkan barakallahu fikum adalah maafnya. Pendidiknya muslimnya kayak apa sih? Aturannya kayak apa sih? Yang diprotes maaf. Yang saya prihatinkan, terkadang kebanyakan orang tua ini yang diproteskan itu masalah materi pelajaran, hafalannya ada tambah, ininya begini begini, masalah terkait materi, belum beranjak dari menyekolahkan anak dan mondokkannya. Yang protes anak saya kok akhlaknya kurang baik, ibadahnya kok jelek, itu jarang. Dia hafalannya kok gak nambah-nambah, gak selesai-selesai. Ini. Tapi sisi lain dari apa yang menjadi prioritas utama kita, kesalehan mereka, itu terlalaikan. Bagaimana akhlak anak ini tadi kepada orang tuanya, itu tidak diperhatikan. Bagaimana dia mendengar azan ketika sholat, tidak perlu disuruh langsung mengambil air wudhu kemudian berangkat. Bagaimana ibadah siang malamnya, ini tidak terpantau. Perubahan-perubahan dari sisi ini kadang-kadang mereka tidak lihat, bahkan tidak syukur. Maka saya di sini akan mengingatkan, sekali-kali kita berkaca kepada diri kita, kenapa anak-anak di tempat belajarnya yang mengalami kesulitan, mengalami kendala, apa yang ada pada diri kita? Karena barakallahu fikum, amalan-amalan orang tua dan kesolehan mereka, solehnya mereka, itu berpengaruh besar kepada pendidikan putra dan putrinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran tentang perkara ini di dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah nyatakan di dalam kisah Musa dan Khidir alaihi wassalam, Allah nyatakan, wa ammal jidar fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuk ayyabluha asujjahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi. Tadi adapun jawabannya Khidir atas pertanyaannya Musa, dinding yang mau rubuh, yang kita minta makan saja ditolak sama yang punya dinding tadi, tapi malah dibangun dan tidak minta opah karena dinding tadi miliknya dua anak kecil lagi yatim yang tinggal di kota tersebut. Di bawah dinding yang mau rubuh tadi ada simpanan harta untuk mereka berdua. Dan bapak dua anak yatim ini, kedua orang tuanya, orang tua yang saleh, yang baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, saleh kedua orang tuanya. Maka Rabbu, yakni Allah, berkehendak untuk menyampaikan anak-anak ini supaya mencapai kedewasaan, bisa mengatur harganya, baru dinding tadi rubuh dan harta tadi keluar dan untuk mereka sebagai rahmat dari Rabb. Kita lihat yang menjadikan Allah menjaga dua anak yatim ini dan tersampaikan harta peninggalan kedua orang tuanya kepada dua anak ini ketika membutuhkannya, bukan satpam yang menjaganya, bukan orang yang diamanahinya, untuk menjaga harta tersebut. Bahkan orang-orang di sekitar situ tidak tahu kalau di bawah dinding itu ada harta. Yang Allah jadikan sebab terjaganya dua anak ini dan terjaganya hartanya, sehingga ditemui oleh anak ini, didapatkan anak ini pada waktunya kesolehan kedua orang. Maka wahai para orang tua, wahai para pendidik, mulailah dengan kesolehan diri-diri kita ini pertama kali. Karena kesolehan itu akan memberikan kemudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan amanah yang kita emban untuk menghasilkan hasil dunia dan untuk meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab kita. Maka kita bisa melihat pada ayat ini tadi Allah menjaga anak yatim tadi, hartanya, dengan sebab kesolehan bapak. Hendaknya kita memperbanyak dan memperbagus amalan-amalan kita. Dari amalan-amalan soleh kita, kita benarkan, kita luruskan sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga kemurnian keikhlasan kita dengan niat-niat ibadah kita semuanya, karena pengaruhnya akan kembali kepada anak-anak kita semua. Maka barakallahu fikum, sadari ini supaya menjadikan penyemangat pula bagi kita untuk memperbaiki diri dan amal. Karena jeleknya amal akan berpengaruh pada jeleknya pendidikan anak kita dan keselamatan mereka. Bagusnya amal akan berpengaruh baik bagi pendidikan mereka dan kesuksesan mereka. Maka kita harus mulai benar-benar mengoreksi apa yang menjadi kendala dari tarbiyah anak-anak kita. Adalah kita koreksi dari sistem belajar mengajarnya, dan juga kita koreksi dari keadaan kita. Mungkin beberapa penghalang dari keberhasilan terbiah anak-anak kita adalah ada pada diri-diri kita, karena kita tidak memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menjadi sebab baiknya mereka. Maka saat ini kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam rangka barakallahu fikum menjadi modal bagi kita untuk kita berbagi, baik berbagi kebaikan tersebut atau pengalaman bagaimana bisa menjadi baik kepada mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh yakni barakallahu fikum kesungguhan, dan terus didasari dengan keikhlasan, bukan hasil dunia semata yang kita cermati dan kita koreksi, tapi adalah masa depan akhirat mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya sekalipun mereka sudah di pekuburan. Selain dari itu, anak-anak kita saat ini adalah qa'id fil mustaqbal, penuntun umat ini di masa yang akan datang. Mereka saat ini adalah anak-anak kita, anak-anak didik kita, tapi masa depan melihat mereka yang akan memimpin umat ini dengan ilmu yang mereka kaji. Maka mereka butuh materi terbaik, pengajar yang baik pula. Pengajar yang baik, pengajar yang amilan bima 'allana. Pengajar yang baik adalah pengajar yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Maka barakallahu fikum, kita sebagai orang tua juga pendidik anak-anak kita. Kita para musrif, musrifat, semuanya adalah pendidik mereka. Dan pendidik yang baik, pendidik yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Yang mengajarkan anak secara teori dan praktiknya. Apa yang dilihat oleh mereka, anak didik kita dan anak kita, adalah mestinya apa yang menjadi teori yang kita sampaikan kepada mereka. Ini keutamaan demikian, tapi kita orang yang tidak punya hirs terhadap perkara yang kita sampaikan ke mereka. Keutamaannya demikian, demikian. Doanya ini demikian, masuk kamar mandi harus demikian dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mempraktikannya. Bahkan sebagian anak dengan kepolosan mereka ternyata mengawasi habis daras. Adab-adab masuk masjid, kaki tangan, kaki kanan dulu, berdoa dengan doa ini. Dia melihat berapa pengajar, tuh, ini kok kaki gini. Sekali dia diam, dua kali, akhirnya dia dengan polos menyatakan, nih, kenapa mi seringnya masuk masjid dengan kaki gini? Iya, ternyata dia sendiri tidak memperhatikan dengan kaki yang mana dia harus masuk masjid. Padahal dia adab-adab sambil bawa buku bekal. Masuk masjid. Adab-adab masuk kamar mandi. Atau masuk masjid, kaki kiri. Masuk kamar mandi, malah kaki kanan. Anak-anak ini ternyata memperhatikan. Tapi kalau kita lepas dari kaki kiri, baru kaki kanan, kemudian melangkah kita memasukkan kaki kanan, mereka melihat amalan mengamalkan dengan sunnah Nabi tadi. Melepas sendalnya, kaki kiri dulu, mengamalkan apa yang diajarkan. Kemudian setelah kaki kanan lepas, yang melangkah masuk ke masjid dulu, kaki kanan dulu, masuk, mengamalkan ilmu. Anak-anak akan mengamalkan ilmu yang dipelajari, bukan sekedar akan menuliskan apa yang dia tahu dari madad, adab-adab masuk masjid di kertas-kertas ujian ketika ulangan, dan tidak ada praktek nyata di keseharian untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga barakallahu fikum, pertemuan kita ini adalah pertemuan yang baik, yang Allah ridhai dan rahmati, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia ini, dan diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di timbangan amalan kebaikan kita yang membawa keselamatan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Waffaqanallahu jami'. Wa akhiri da'watina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum salam ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahidhu hudahu ila yawmil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.